layung luhur gunung, surya ngampi pabuburi. Kasedih ngancik na diri, ku alatan pepegatan. Repeting karasa jempling, batin teoleh nyaring. Karasa simpena hate, kumaha nyapilam bae. Rai muka pantok kabunga, regang panghalang tosirna. Duriat tos nyambung deui, salira ngajak deui na hiji. Cahya layung luhur gunung, surya ngampi pabuburi. Kasedih ngancik na diri, ku alatan pepegatan. Rasa jempling, batin teoleh nyaring. Karasa simpena hate, kumaha nyapilam baheun. Rai muka pantok kabunga, regang panghalang tosirna. Duriat tos nyambung deui, salira ngajak deui na hiji. Cahya layung luhur gunung, surya ngampi pabuburi. Kasedih ngancik na diri, ku alatan pepegatan. Kasedih ngancik na diri, ku alatan pepegatan.